Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir kembali di majlis. Allah masih memberikan keselamatan kepada kita dari lemahnya penyakit lemah dalam talabul ilmi yang kadang kala seringnya menyerang jiwa-jiwa kita tatkala lama tidak mendengarkan ilmu. Kita memohon kepada Allah perlindungan agar jangan hati kita menyimpang setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Karena kemungkinan itu ada. Karena itu Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami, jangan engkau jadikan hati kami hati yang menentang. Ba'da idh hadaytana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan segalanya. Maka alhamdulillah, tatkala kita mendapati diri kita masih muncul kembali dan nampak di majlis sahlim, karena namanya manusia turun naik turun iman itu, dan jikalau turun akan sulit diatasi. Itu semuanya taufik min Allah Jalla wa'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Di antara sarana untuk kita bisa istiqamah sampai akhir ayat kita masing-masing adalah diadakannya majlis ta'lim. Jadi majlis ta'lim itu kita niatkan adalah untuk mengistiqomahkan diri kita masing-masing. Sehingga tidak peduli mau banyak yang hadir, sedikit yang hadir, yang sedikit itu yang kita berusaha bersama-sama ta'awun alal birri wa taqwa sampai kita meninggal dunia di atas tauhid wa sunnah. Ada yang ngaji lagi tambah orang yang mengenal sunnah, alhamdulillah. Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan kita yang mengadakan ta'lim mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hakadha kaum muslimin. Sehingga ta'lim itu kadangkala banyak, kadangkala sedikit, kadangkala ya sedang, alhamdulillah. Itu semuanya tidak berpengaruh dengan ta'lim kita. Karena tujuan kita ta'lim adalah agar kita istiqamah setelah Allah berikan hidayah kepada kita, supaya hidayah sunnah tidak tercabut dari diri kita. Karena lamanya kita tidak ta'lim, itu akan menjadikan gersangnya hati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana mujahidan fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu ilmu syar'i, maka dia adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Kita ta'lim 1 jam kurang lebih, kebanyakan kurangnya daripada lebihnya. Nah, kurun waktu yang singkat itu, mudah-mudahan kita termasuk dari yang disebutkan oleh Nabi sebagai mujahid, pejuang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad itu pahalanya besar. Tatkala ada musuh atau pemerintah kita menginginkan kita untuk melebarkan kekuasaan kaum muslimin sebagaimana di zamannya para khulafaur rasyidin, bergabung dengan pasukan itu guna bertempur sampai mati, kalau seandainya ditakdirkan mati. Pertempuran yang begitu dahsyat, menggunakan pedang, panah, tombak, sehingga bisa jadi seorang potong tangannya, terpotong bahunya, terpotong lehernya, badannya, karena dengan pedang. Dan itu mengerikan. Kalau tidak memiliki nyali, kalah. Walhamdulillah, jihadnya kita di zaman sekarang ini adalah dengan menghidupkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Itu termasuk dari bagian jihad. Di mana di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti tentang sunnah, jahil. Banyak orang yang memusuhi sunnah dan ingin mematikan sunnah. Kita tampil sebagai orang-orang yang memperjuangkan ilmu sunnah ini di tengah-tengah masyarakat kita. Menghidupkan ajaran Nabi di saat manusia lalai darinya. Dan bahkan kita melawan ahlul bid'ah. Ketika mereka menyampaikan syubhat, kita pun membantahnya. Berusaha agar supaya sunnah ini tinggi dan tegak. Bid'ah itu rendah dan hina. Kita tampil dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad dengan pedang untuk meninggikan agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Demikian pula jihad dengan ilmu, juga untuk menghidupkan dan meninggikan kalimatullah. La ilaha illallah. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sehingga, walhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita hidayah sampai hari ini. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka marilah kita dengan riwayat yang barusan saya sebutkan kembali membangun semangat talabul ilmi. Dahulukan talabul ilmi daripada yang lain. Dikarenakan talabul ilmi tidaklah setiap hari dan dalam waktu yang paling sedikit. Tidak terus menerus dalam 24 jam, tidak. Paling setengah jam, kadang antara maghrib isya 40 menit. Kadang antara jam 4 sampai jam 5 seperti kita. Jam 4-nya juga kadang lebih. Selesainya pasti jam 5, berarti kurang dari 1 jam. Ini semua kaum muslimin dahulukan dari yang lain, karena ini nyawa kita. Nyawa untuk bisa hidup iman kita, berkembang iman kita, semakin kuat iman kita adalah ilmu. Sebagaimana kita bekerja, cari makan, cari minum untuk menguatkan fisik, memberi makan kepada anak supaya tumbuh berkembang. Jangan lupakan dengan ilmu agama. Walhamdulillah, asatidzah masih ada yang berkenan datang ke tempat kita memberikan ilmu sedikit, sedikit dan sedikit, karena memang ilmunya sedikit. Kalau mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wong ustadznya juga ilmunya sedikit. Ya? Apalagi yang cuma jiping sedikit dan bahkan tambah sedikit lagi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wal jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Lamuddurril Mansur. Sampai pada poin yang keberapa, ada ingat? Ada English? Bab 12. Poin yang itu? Ada English, Mas? Bab yang ke-12 adalah bab tentang husnul ikhtiyaril alim wa tawqiruhu wa ta'addubu ma'ahu wa ta'assi bi akhlaqihi qabla talabil ilmi. Bab yang ke-12 adalah tentang memilih seorang alim yang akan diambil ilmunya. Watawqiruhu, dan bab ini juga memuat tentang perintah untuk kita menghormati seorang yang berilmu. Wata'addub ma'ahu. Bab ini juga berkaitan dengan diperintahkannya kita untuk beradab dengan adab yang baik kepada ahli ilmu. Wata'assi bi akhlaqihi, dan bab ini juga memuat tentang perintah untuk kita at-tahsin, mencontoh akhlaknya para ulama sebelum kita talabul ilmi. Sehingga sebelum kita talabul ilmi, apa yang harus kita lakukan? Mencari guru yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Setelah kita semangat dan mengetahui pentingnya talabul ilmi, maka jangan sembarang engkau duduk di hadapan orang yang tidak jelas keilmuannya. Harus engkau ikhtiar, engkau memilih seorang yang alim. Sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelum ini ucapan Imam Syekh Samsimiyah, inna hadzal ilma kalau itu ucapannya Imam Auza'i. Ucapannya beliau, kalau itu ucapannya siapa? Imam Ibnu Sirin dari kami sebutkan. Syekh Samsimiyah mengatakan aslul amali wal ilm. Al ilmu aslul amal. Ilmu itu adalah dasarnya seorang beramal. Ketika ilmunya sunnah, maka yang akan dilakukan adalah apa? Sunnah. Ketika ilmunya bid'ah, wong taunya yang bid'ah ya, yang dikerjakan apa? Sunnah. Yang tahu nggak tahu sunnah, taunya bid'ah, maka dia akan mengamalkan yang bid'ah. Demikian syiatul usul, 7 syiatul furu'. Benarnya ilmu akan menyebabkan benarnya amalan. Dan sebaliknya, salahnya ilmu itu menyebabkan salahnya apa? Amalan. Ilmu yang salah contohnya apa kaum muslimin? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu benar apa ilmu salah? Ilmu salah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkannya. Lebih salah lagi ketika mereka mencontoh orang-orang Nasara memperingati kelahiran Nabi mereka, Nabi Isa, dalam acara apa? Natal. Mereka mengatakan Nasara saja memperingati kelahiran Nabi mereka, kenapa kita tidak boleh? Bahkan kita lebih berhak, karena Nabi kita ini lebih besar daripada Nabi Isa, lebih layak untuk diperingati kelahirannya. Ini badan bang? Ini syubhat. Ini sudah salah ilmunya. Dalilnya salah lagi. Dalilnya man tashabbaha biqaumin fa minhum. Artinya dalil yang saya sebutkan ini menyalahkan ucapan mereka. Saya ucapkan, saya ulangi, dalilnya mereka ingin menyerupai Nasara dalam memperingati kelahiran Nabi mereka. Maka ini berbenturan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan man tashabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti mereka. Menunjukkan salahnya lebih lagi. Sudah itu hal bid'ah, didasari dengan argumentasi yang salah, ilmu yang salah melahirkan amalan salah. Hadza qaul muslimin rahimani wa rahimaniya. Ya. Sudah sampai nomor berapa diingat? Bab ini? Ini kita sudah setahun ya, liburnya. Sebulan lebih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca satu persatu dengan cepat dan murojaah dari poin yang ke-152. Poin yang pertama dalam bab ini. Kita murojaah tidak mengapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqdir kabirana wa ya'rif li'alimina ay haqqahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, juga Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Nabi bersabda, tidak termasuk dari pengikut kami seorang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kita dan tidak memuliakan orang yang lebih besar di antara kita. Wa ya'rifu al-'alimina ya'ni haqqahu, dan bukan termasuk pengikut kami seorang yang tidak mengerti haknya seorang yang alim. Hadis ini komisinya berkaitan dengan tiga pihak yang harus kita perhatikan haknya. Yang pertama, orang-orang yang umurnya di bawah kita. Kita sayangi mereka, kita rahmati mereka. Yang kedua pihak, yang umurnya di atas kita. Di atas kita. Lebih tua. Maka dia pun harus kita berikan haknya. Kita hormati, kita muliakan. Kita dudukkan dia sebagai orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang ketiga, dia seorang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, kaum muslimin, kadangkala umurnya lebih muda dari kita. Iya tidak, Pak? Lebih muda dari kita. Dia tamatan sebuah pondok 5 tahun di sana. Dia sudah tamat beberapa kitab. Lebih muda. Terpaut mungkin 5 tahun dengan kita. Atau mungkin 10 tahun dengan kita. Jangan kita mencelanya dan merendahkannya. Dia punya hak untuk kita hormati karena ilmu yang ada pada dia. Walaupun umurnya terpaut jauh dengan kita. Ya, bisa dipahami hadirin. Iya, karena Nabi menyatakan wa ya'rif li'alimina, bukan termasuk dari pengikut kami orang yang tidak mengerti haknya seorang yang alim, yang memiliki. Hadirin yang kemuliaan, antum yang lebih senior, lebih lama ta'lim. Ya, tapi bukan pondokan. Harus tahu diri. Jangan pecacal pecicil. Nah. Kemudian merendahkan seorangnya alim gara-gara umurnya lebih muda. Jangan. Dia didudukkan pada ilmunya. Seorang yang memiliki ilmu dan dia lebih muda, dia pun harus menghormati, memuliakan yang lebih tua. Dalam bahasa lainnya lebih senior. Jadi lebih dulu mengenal dakwah. Dan dia orang yang berkecimpung di dunia dakwah. Maka di dihormati olehmu, wahai seorang yang berilmu, dikarenakan engkau masih muda. Maka kalau ini dijalankan, akan berjalanlah dakwah dengan baik. Kadangkala kaum muslimin, dua pihak ini berseteru. Banyak tempat-tempat berkumpulnya ikhwan salafiyin, tapi terdapat cekcok berkepanjangan. Sudah diselesaikan, sudah diadakan doro tentang satu permasalahan itu. Ukhuwah fillah, harus saling menghormati, menyayangi. Sudah, tapi tak kunjung selesai. Selesai, ya paling berapa kali sebulan, kumat mani. Kumat, ngerti kumat tak? Angot mani. Kambuh. Kenapa ditelisik, dicari akar permasalahan, kadangkala terjadi yang pertama, ikhwan yang lama, yang senior, penggerak dakwah, merasa dirinya akan terlangkai oleh seorang pemuda yang tamatan pondok. Kalau sudah demikian, ikhlas karena Allah atau karena cari pamor? Cari pamor. Orang yang ikhlas bisa bertahun dengan baik. Ya lebih senior tahu diri. Saya bukan pondokan. Saya tamatan SMA. Sehingga tidak bisa baca kitab. Karena memang tidak pernah belajar. Hal rajul, orang ini pemuda. Anaknya si bulan umpamanya. Mondok dari kecil. Sampai kemudian tamat dari pondok dan dia hafidz Quran sekian juz. Dia lebih utama daripada saya. Harus tahu diri. Tawadhu. Saya berapa juz? Waduh. Gas juz lah ya Pak. Bulan ini walaupun masih muda. Dia hafal 15 juz. Bacanya bagus. Tidak perlu saya merasa tersaingi. Dia lebih baik daripada kita. Kita harus akui. Kadangkala ikhwan yang lebih senior ini, tapi hati-hati. Dan ini problem. Di sebuah tempat yang sampai hari ini belum selesai. Ya, walaupun sudah didudukan, tetap saja. Karena si ikhwan senior ini yang selalu membuat masalah. Yang muda, yang berilmu. Tidak neko-neko, karena dia merasa muda, pendatang baru dalam dunia dakwah. Orang ngerti apa-apa, kok ngisi-ngisi. Tapi karena dihasadi. Akhirnya menjadi apa? Polemik. Jangan sampai terjadi itu di tempat ini. Masing-masing yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Jikalau yang muda lebih alim, maka dia punya hak untuk dihormati. Karena dia punya ilmu lebih dari kita. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana? Kalau demikian adanya, indah tidak kehidupan? Indah. Kebersamaan akan tercapai dengan baik. Keikhlasan akan muncul. Masing-masing ikhlas karena Allah. Memandang dirinya lemah dan butuh ta'awun orang lain. Jangan pernah memandang saya orang yang berjasa. Saya orang yang terdepan. Saya orang yang dibutuhkan. Janganlah. Kita butuh dengan dakwah ini. Bukan dakwah ini yang butuh dengan kita. Kita butuh dengan dakwah ini untuk kita mendapatkan ridho Allah. Kendaraan yang kita gunakan dakwah ini. Jangan kita merusak dakwah ini gara-gara apa? Kepentingan pribadi berupa pamor. Kalau kamu mau cari pamor, pajang gambarmu, tulis coblos. Itu pamor sana, tulis coblos. Ini dakwah ini, mencari ridho Allah, kendaraan kita. Semua pihak berkepentingan dengan dakwah ini. Bukan hanya ustaz. Bukan hanya mudaris para guru. Semua pihak. Kita butuh menyampaikan ilmu sebagai ibadah. antum butuh mendengarkan ilmu sebagai sarana untuk istiqamah. Sehingga tidak ada yang diunggulkan dengan sendirinya atau dijatuhkan karena dakwah ini. Tidak. Semuanya baik. Semuanya baik. Hakadha kaum muslimin. Ini penyakit yang kadangkala ada di tengah-tengah ikhwan-ikhwan kita. Hadirin kaum muslimin. Yang berikutnya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasadun nasi idza jaa al-ilmu min qibali saghir ista'sa 'alayhi al-kabir. Wa salahu an-nas idza jaa al-ilmu min qibali al-kabir tabi'ahu 'alayhi as-saghir. Perhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam ucapan ini nanti akan kita ambil sebuah pelajaran penting bahwa mencari ilmu jika salah rusak. Beliau mengatakan, fasadun nas, rusaknya manusia, rusaknya tatanan manusia, rusaknya agama manusia itu dikarenakan apabila datang ilmu dari orang yang kecil yang menyelisihi yang besar. Ditafsirkan oleh para ulama, kalimat as-saghir di sini adalah ahlul bid'ah. Al-kafir di sini adalah ahlus sunnah. Rusaknya manusia ketika mereka belajar ilmu kepada ahlul bid'ah dan meninggalkan ulama ahlus sunnah. Rusak. Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke. Atau lebih kecil lagi Jawa Tengah. Manusianya banyak. Muslimin mayoritasnya. Tapi kenapa mereka masih jatuh pada syirik? Masih nyupang. Masih punya sihir. Masih mengagungkan hari-hari tertentu. Masih jatuh pada penyembahan kuburan, masih punya jimat, masih punya keyakinan. Kenapa? Padahal mereka muslimin. Nah, dia tak kawani Islam, sana Islam. Oh, Islam. Muslim. Tapi kenapa atas si syirik? Nyembah kuburan, oh, gue urusan lain, mas. Urusan lain. Kenapa? Karena salah dalam hal mengambil ilmu. Gurunya mereka malah justru mengajari untuk menyembah kuburan. Ini. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur memilih kuburan yang memiliki karismatik menurut mereka, itu ada nilai plus. Ziarah kubur plus tawasul. Ini. Menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk berdoa. Menganggap doa di situ mudah terkabulkan karena melalui perantara sunan sintenlah monggo karepe. Hakadha kaum muslimin. Kenapa mereka masih seperti itu? Kadangkala ada tokoh agama mereka, guru agama. Ya. Malah justru atul jimat. Ada tidak, Pak? Ada. Adul jimat. Cincin apa itu namanya? Batu akik. Batu akik kalau cuma sekedar batu tok dan cuma sekedar ya batu indah dipakai. Itu saja tidak mengapa. Tapi ya sangat bodoh banget, Pak. Batu cilik tergandengan jutaan. Ya, aku ngapa? Ya. Mending tuku batu limang truk gaya pondasi, Pak. Pirang-pirang. Jukot siji, batu blibar, sudah kena. Emang. Oh, gede banget. Luar biasa. Adapun kalau yang dijual sama guru-guru mereka, ada nilainya. Oh, ini memiliki kekuatan. Apa doanya? Batasum jebarin. Itu di antara doa mereka. Pukulan, keras. Membawa ayat untuk dagang cincin agar supaya laris dan harganya pun tinggi. guru mereka, guru agama, tokoh mereka salah dalam belajar ilmu, rusak. Kemudian beliau mengatakan, wasalahu an-nas idza ja'a al-'ilmu min qibli al-kabir taba'a alayhi as-saghir. Salahu an-nas, kebaikan bagi manusia apabila ilmu itu datang dari ulama yang kibar, ulama yang besar, yakni ahli sunnah mereka, dan diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang ilmunya masih dangkal, masih jahil, diikuti. Kalau manusia mau merujuk kepada ulama sunnah, ulama salaf, maka itu kebaikan bagi manusia. Tapi ketika manusia meninggalkan ulama salaf dan mereka lebih mengikuti ulama-ulama kekinian yang notabene mereka adalah orang-orang yang memakai akal dalam beragama, maka mereka akan sesat. Hakadha kaum muslimin. Ini sebagai hujjah akan benarnya ucapannya Syekh Utsman Taimiyah, al-ilmu aslul amal, wasihatul usul tujubu syiatul furu. Ilmu itu dasarnya amal. Benarnya dasar akan menimbulkan benarnya amalan. Amalan itu benar karena ilmunya benar. Ilmunya benar karena memilih guru yang benar. Bisa dipahami hadirin? Alhamdulillah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, masih berkata Umar bin Khattab pada poin ke-154. Beliau mengatakan, tawadu liman 'allamakum wa tawadu liman tu'allimun. Bertawadu'lah kalian kepada ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajarimu. Ini nasihat pertama. Dan bertawadu'lah kalian kepada orang yang belajar kepadamu. Saling bertawadu'. Kita sebagai murid tawadu' kepada ustaz kita. Kita menghormatinya. Kita murid. Yang menginginkan murid itu bahasa Arab. Ya, seorang yang menginginkan. Menginginkan ilmu kepada gurunya. Diharapkan dengan itu ilmu tersalurkan kepada kita. Karena kita tawadu'. Kalau ada murid yang sombong di hadapan ustaznya, takabur, kibir dalam di hadapan ustaznya, dan menganggap ustaznya kecil dan rendah, itu ilmu tidak akan sampai kepada dia. Kenapa? Dia merasa lebih tinggi daripada sang guru. Kalau dia ngaji, enggak perhatian. Ya, paling enggak mindelenger. Ya simpeting ngeton lah, rokaton ora kepenak. Ninggurnya lah, kasih cilik. Akhirnya apa? Macam-macam yang dilakukan oleh dia. Insin tolanan tangan lah, tolanan pulpen. Supaya apa? Supaya orang memandang bahwa dia bukan di bawahnya sang guru. Dia juga punya ilmu. Ini musibah yang seperti ini. Mambul ilmu. Al-Syeikh Salih al-Syeikh, Salih bin Abdul Aziz al-Syeikh, menyebutkan faedah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam rahimakallah. Ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmati. Dalam kitab apa? Usul Thalatha. Beberapa kali i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, doa. Seorang alim mendoakan murid, tulab, santri, atau mad'u, jamaahnya. Ini, Syekh mengatakan, ada tiga manfaat di balik ucapan ini. Yang pertama, al-ilmu, ilmu agama, mendatangkan rahmatullah. baik bagi sang pengajarnya, juga bagi muridnya, talibnya. Sehingga beliau mengatakan, ketahuilah olehmu ilmu, semoga Allah merahmatimu. Karena ilmu mendatangkan rahmatullah bagi orang yang memilikinya. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari ucapannya beliau. Al-ilmu, ilmu itu menjadi wasilah, perantara terjalinnya rasa sayang, rasa kasih sayang antar ustaz dengan murid. Terjalin kasih sayang, terjalin cinta mencintai. Karena apa? Kita sedang berbicara ilmu, ustaz menyampaikan ilmu, antum mendapatkan ilmu. Dengan itu terjalinlah ukhuwah, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, ilmu tidak akan sampai kepada murid, kepada talib, apabila talib tidak menghormati gurunya. Sehingga penghalang tersampaikannya ilmu kepada talib adalah talib merasa sombong di depan ustaznya. Tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Hadza qawmi muslimin rahiman jami'an. Sehingga beliau memerintahkan kita untuk beradab. Orang yang alim, orang yang belajar ilmu, beradablah engkau kepada gurumu. Alim yang mengajarkan ilmu kepadamu, tawadhu'lah kamu. Mungkin engkau orang yang hartanya lebih banyak. Mungkin engkau sekolahan akademiknya lebih tinggi. Mungkin engkau orang yang sosialnya tinggi. Mungkin engkau mewah hidupmu. Ustadzmu bukan apa-apamu. Tidak sebanding dari sisi itu dengan kamu. Tetapi dia punya ilmu yang kau tidak miliki. Dia pernah belajar kitab tauhid sampai khatam. Dan dia mampu mengajarkannya dengan baik. Kamu. Kamu punya kitab. Kitab tentang teori bikin jembatan. Tebal juga teorinya, Pak. Berjilid-jilid juga. Tetapi siapa sih ngarep memanfaatkan ilmu niku, Pak? Jembatan, kabe-kabe wong kali jembatan, jembatannya piranan, ya. Ilmu itu ilmu tertentu. Dan itu ilmu bukan termasuk ilmu syar'i. Yang tidak dengan sebab itu seorang dikatakan jihad fisabilillah. Hadza qawmi muslimin rahim jami'an. Demikian pula seorang yang alim, hendaknya dia tawadhu. Tidak berarti dia mencela orang yang jahil. Tidak berarti dia memandang rendah kepada orang yang belajar kepadanya. Tidak. Kadangkala ada seorang, dia punya ilmu, tetapi dia sikapnya jelek kepada murid-muridnya. Jelek kepada mad'unya, jelek kepada jamaahnya. Dia merasa punya ilmu, dia minta untuk diadakan sarana, prasarana untuk hidup dia. Gaji sekian-sekian, ya, tunjangan sekian-sekian, kemudian mobil. Ya ustaz, kamu lidah teman. Berarti kamu lidah. Siapa sih harus menuruti kau? Kembelengan. Jangan seperti itu. Ilmu itu bukan untuk itu. Ilmu itu untuk ibadah. Berbagi ilmu antar kita. Adapun kalau antum memperhatikan ustaz pada beberapa sisinya, antum ibadah itu. Ustaznya tidak perlu minta atau tidak perlu untuk menuntut. Antum sendiri sebagai ikhwan memahami kondisi beliau orang yang berilmu, kita butuhkan ilmunya, kita bantu. Antum berbuat ihsan, berbuat baik. Tidak perlu menunggu sang ustaz mengatakan kebutuhannya, antum berusaha membantunya walaupun tidak 100% atas kebutuhannya. Saling membantu. Dulu ada nasihat. Saya ulas di sini sebagai tambahan keterangan. Seorang ustaz bertanya kepada syekh tentang kondisi dakwah. Dia harus berdakwah, dia harus menghidupi keluarga. Begitu tidak? Begitu. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini? Jawabannya tentu seorang ustadz harus menjaga kehormatannya, dia harus punya penghasilan sendiri, kasab. Bahkan kalau bisa dia mengikuti apa, dia berdakwah dan membantu dakwah. Masya Allah, luar biasa. Tapi kadangkala, rinci yang berikutnya, kadangkala kondisinya tidak seperti itu. Kadangkala kondisinya, orang ini dituntut menyampaikan ilmu, tetapi orang ini juga memiliki keluarga yang harus dihidupi. Pembiayaan hidupnya, kebutuhan-kebutuhan anak istrinya. Maka ketika ditanyakan, bolehkah seorang ustadz itu menerima pemberian dari ikhwan? Ini pertanyaan. Hadiah, orang ingin bantu, termasuk dalam ini ditanyakan tentang uang transport. Ditanyakan. Karena kita khawatir dalam keadaan dilema. Tidak mau menerima pemberian, karena kita khawatir mengganggu niat. Ya? Kalau kita tidak menerimanya itu, kita bingung dalam memenuhi kebutuhan belakang. Syekh menjawab, engkau tidak ambil, kalau engkau tidak mengambilnya, engkau mengorbankan keluargamu. Itu hukumnya haram. Karena itu wajib ain atasmu. Wajib ain atas seorang ustaz tersebut. Ada penurusan dakwah, wajib kifayah. Ketika dihadapkan dua hal ini, maka seorang ustaz bisa mengatakan, maaf saya kali ini tidak bisa ta'lim, karena saya ada kepentingan mengurusi keluarga. Yani usaha atau apa. Itu sah, boleh. Walaupun saat ini tidak meliburkan semua ta'lim, dia tetap ta'lim di jam-jam yang di luar usaha dia. Boleh, karena dia fardu ain. Siapa yang akan mengurusi anak istrinya? Orang lain? Tidak. Dipundang dia itu. Nah, luar biasa. Ini dibahas. Maka Syekh tersebut mengatakan, ambil uang itu, katakanlah uang transport kalau kita mengatakan itu, dan hendaknya orang yang mengadakan dakwah itu memperhatikan hal ini agar supaya ustaz bisa berjalan dua-duanya. Hadirakum sini. Dia bisa membiayai kebutuhan keluarganya, dia pun bisa jalan untuk dakwah. Dan istrinya itu berusaha untuk membersihkan hati. Jangan sampai dakwah ini dalam rangka mencari harta. Tetapi al-qa'imun al-da'wah disebutkan dia. Orang yang memiliki peran andil dalam dakwah. Pengurus terutama memperhatikan ini. Memperhatikan yang seperti ini. Jangan sampai ustaznya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepada meminta-minta, itu aib. Ini nasihat dari dia. Nasihat yang kedua. Kalau antum ngurusi keluarga terus alasannya memenuhi kebutuhan keluarga, dakwahmu akan hancur. Kamu pun bertanggung jawab menyampaikan ilmu. Walaupun itu bukan fardu ain. Al-amru bima'ruf wa nahyul munkar itu fardu kifayah. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian. Ya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada di antara kalian orang yang mengajak kepada kebaikan. Ketika ustaz yang lainnya masih banyak, wah, dakwah. Ustaz ini jauh, ustaz itu dakwah. Dan terus jenengan kalau saya beri pun, aku tak ngurusi dunia bela. Tercela yang seperti ini. Tercela. Allah memang urusan keluargamu sedang kau bisa mengcovernya ini. Kau dituntut menyampaikan ilmu. Orang yang alim diperintah menyampaikan ilmu. Bahagalah kaum muslimin, ini dunia dakwah. Saya sampaikan ini karena pas ingat saja. Saling kita berta'awun. Ada dulu. Saya ceritakan tahun berapa itu? 2004-2003. Ikhwan-ikhwan belum banyak. Tapi sudah di waktu itu sudah lumayan. Terjadi hal yang tidak baik. Hubungan antara ustaz dengan madu'unya. Di era dulu. Ikhwannya tahunya menuntut talim. Ustaznya mengiyakini dia talim. Tapi sesekali ustaznya tidak nampak. Tidak hadir. Ada yang reses diprotes. Ustaz ini alu dunia. Berapa persen untuk dunia dia dan berapa banyak untuk ta'limu? Akhirnya kita pun akan berbicara. Kita bela kehormatan ustaz ini. Karena memang dia butuh itu untuk menghidupi tanggung jawab fardu'ainnya dia. Fadhal ikhwan antum berbaik-baiklah dalam hal ini. Ya? Baik-baiklah dalam hal ini. Sekali lagi. Itu semua dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa. Ustaz tidaklah menginginkan berlebih dari bantuan kita. Kalau dia bisa, dia akan melakukan sendiri. Tetapi ketika kita mampu membantu, maka kita pun berbuat baik kepadanya. Agar dua-duanya bisa berjalan. Bisa dipahami? Ini berkaitan dengan mudarisin, para guru di pondok. Yang disebut honorer apa ya? Apa horor? Karena mengerikan gajinya tidak mencukupi sama sekali. Ya, bukan honor saja itu di bawah honor. Berarti apa? Horor. Tetapi tidak mengapa, hendaknya kita bertahun. Masih satu menit. Ucapan berikutnya, qala Abdullah bin Mas'ud. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من عن أكابرهم. Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar, yakni para ulama yang memiliki ilmu di antara mereka. Wa an umanaihim wa ulamaihim, dan mengambil ilmu dari orang-orang yang amanah. Amanah di sini kaum muslimin amanah ilmiah. Amanah itu antum dititipi uang, sampaikan kepada orang yang dituju dengan utuh amanah. Antum dititipi berita, sampaikan kepada si fulan, sampaikan tidak tambah tidak kurang. Kadangkala titip omong tambah, titip duit anu kurang, tinggal disit. Ini dia. Amanah dalam perkara ini adalah amanah ilmiah. Belajar langkah kepada seorang guru yang memiliki amanah ilmiah, tidak dia berbicara kecuali dia yakini itu hak. Dibuktikan dengan dalil dan hujjah serta rujukan yang kuat. Jangan belajar dengan seorang guru atau ustaz yang asbun. Tidak jelas ilmunya, tidak jelas rujukannya. Walaupun dia tidak memegang kitab, kalau dia hafal, rujukannya jelas, dalilnya jelas, ulama yang dia ikuti jelas, itu amanah. Kalau dia megang kitab dan kitabnya jelas, tafsirnya jelas, itu amanah. Tapi kadangkala ada seorang guru, tokoh agama, tidak amanah. Memutarbalikkan yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Itu adalah khianat. Maka belajarlah kepada orang yang memiliki apa? Amanah-amanah ilmiah. Faidha akhaduhu min sigarihim wa syirarihim alaku. Manusia apabila mengambil ilmu dari orang-orang kecil di antara mereka, Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang bid'ah, yang menyimpang. Wa syirarin, dan mengambil ilmu dari orang-orang yang jelek. Hawa nafsu. Halaku, maka mereka akan hancur. Apakah ada orang yang mengambil ilmu dari orang yang jahil? Ada. Hadis Nabi Rasulullah SAW. Hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nasu usan juhala. Sampai ketika nanti tatkala sebuah masa Allah cabut ilmu ini sehingga sebuah daerah tidak ada orang yang alim, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka dari kalangan juhala. Fasu'ilu fastabiqul ilmi. Maka tatkala pemimpin-pemimpin mereka tadi, tokoh-tokoh mereka tadi, guru-guru mereka tadi dari kalangan juhala, ditanya sebuah permasalahan, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.